Ketika malam datang mencekam, kulihat si Alif kecil yang malang duduk tengadah ke langit yang kelam, meratapi nasi diri. Kilat menyambar, hujan pun turun, semakin basah hatinya yang resah. Kapankah semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri. Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si Alif kecil, agar ia dapat menahan cobaan dan rintangan yang datang menghadang. Kilat menyambar, hujan pun turun, semakin basah hatinya yang resah. Kapankah semua ini kan berakhir di jalanan penuh duri. Ya Allah, tunjukkan jalanmu pada si Alif kecil, agar ia dapat menahan cobaan dan rintangan yang datang menghadang. Ya Allah, kuatkan hati pada si Alif kecil, agar terbebas dari tirani menuju cahaya.